Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala al-Shaykh Imamul Kabir Abul Husayn Muslim bin Hajjaj Al-Kushayri An-Naysaburi bi sahihi bi kitab al-iman babu bayani annahu la yadakhulu al-jannata illa al-mu'minun wa anna mahabbata al-mu'minin min al-iman wa anna ifsha'a as-salami sababu lihusuliha. Qala haddasan Abu Bakr bin Abi Shaybata qala haddasana Abu Muawiyata wa Waqi' anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshus salam bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma alhimna rusydana wa qina syururu anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-Imam Muslim rahimahullah Kitabul Iman. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya Kitabul Iman babu bayani annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Penjelasan bahwa ternyata tidak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang beriman semata. Wa anna mahabbata al-mu'min min al-iman, dan mencintai orang-orang mukmin bagian daripada iman. Wa anna ifsya' as-salam sababun lihusuliha, bahwasanya menyebarkan salam adalah sebab terwujudnya kecintaan, kasih sayang bersama orang-orang beriman. Jadi Al-Imam Muslim rahimahullah menjelaskan bahwasanya tidaklah masuk ke dalam surga kecuali orang-orang beriman semata. Bila imannya sempurna, dia masuk surga tanpa melewati neraka. Bila imannya tak sempurna, campur adukkan dengan kemaksiatan, maka dibawa kehendak Allah. Jika Allah berkehendak membakarnya, mengazabnya sehingga habis dosa-dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga dengan sebab imannya. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya, maka Allah SWT tidak mengazabnya. Yang jelas, iman merupakan syarat masuk surga. Hanya dengan imanlah segala macam kebaikan kita akan menjadi bermanfaat. Tanpa iman, sebanyak apapun kebaikan sia-sia. Ya, salah seorang yang terkenal dengan kebaikannya, Hatim At-Ta'i, ya, terkenal dengan kedermawanannya. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, karena Hatim ini jika disebut tentang kedermawanan, dialah orangnya. Ya, bagaimana dengan Hatim yang kedermawanannya? Kata Nabi, orang tersebut telah mendapatkan apa yang diinginkan di dunia. Itu apa? Pujian manusia, sanjungan manusia, tapi tak dapat bagian negeri akhirat. Ya, pernah juga Rasulullah SAW ditanyakan oleh Ibunda Aisyah tentang seorang begitu banyak kedermawanannya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah bermanfaat, ketika Ibunda Aisyah bertanya Rasulullah, apakah bermanfaat bagi dia segala macam kebaikannya? Kata Rasulullah, tidak, karena dia tak pernah mengatakan sekalipun Rabbighfir li khati'ati yaumiddin, ya Allah ampunkanlah bagiku dosa-dosaku pada hari berbangkit. Maka iman merupakan syarat mutlak masuknya ke dalam surga. Sebesar apapun amalan, ya, kebaikan tanpa iman sia-sia. Orang-orang yang kafir, ya adzan billah, walaupun mereka berbuat kebaikan di dunia ini, semuanya hanya mereka dapatkan balasannya di dunia belaka. Berupa keberkahan harta, bertambahnya harta, mudah urusannya, dan seterusnya. Kesehatan diberikan, tapi di akhirat tidak ada bagian bagi mereka kecuali neraka, ya dan billah. Wa anna mahabbatal mu'min minal iman, dan sesungguhnya mencintai orang-orang beriman itu bagian daripada iman pula. Ya, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mampu mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menyenangi kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Wa anna ifsha' as-salam sababun li husuliha, bahwasanya di antara sebab meraih kecintaan adalah dengan menyebarkan salam. Ya. Dengan menyebarkan salam akan terputuslah berbagai macam prasangka buruk. Dan makna assalamu alaikum maknanya ya, assalamu alaikum, keselamatan atasmu, engkau tidak kuganggu. Engkau aman daripada tipu dayaku, engkau aman daripada makarku. Itulah makna assalamu alaikum. Dan assalam adalah merupakan nama Allah. Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, Tuhan yang memiliki nama assalam, selamatkanlah hamba ini daripada segala keburukan. Ya. Maka assalam adalah merupakan sebab meraih kecintaan. Al-Imam Muslim menyebutkan dalam bab ini hadis berkata Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah memberitakan kepada kami, qala haddatsana Abu Muawiyah. Dia berkata Abu Muawiyah memberitakan kepada kami, wa Waqi' dan Waqi' anil A'mash, dari A'mash, an Abi Salih, dari Abu Salih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan mungkin masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan mencapai sempurnanya iman hingga kalian saling mencintai sama orang beriman. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian kuberitahukan tentang suatu perkara jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Naam. Qala wa haddathani Zuhair bin Harb qala anba'ana Jarir anil A'mash bihadzal isnad. Qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. الإمام مسلم meriwayatkan, dia berkata Zuhair bin Harb memberitakan kepadaku, dia berkata Jarir memberitakan kepada kami dari A'mash dengan sanad seperti di atas, dan dia berkata bersabda Rasulullah, walladhi nafsi biyadihi, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, la tadkhulunal jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman, seperti hadis di atas. Ya, hanya beda redaksinya, walladhi nafsi biyadihi, pakai sumpah, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, kalian tak masuk surga sampai kalian beriman. Ya. Naam. Babu bayani anna ad-din an-nasiha. Qala haddatsana Muhammad ibn Abbad al-Makki. Qala haddatsana Sufyan. Qala qultu li Suhail inna Amran haddatsana anil Qa'i an abika qala wa rajautu an yusqita anni rajulan qala fa qala sami'tuhu min allazi sami'ahu minhu abi kana sadiqan lahu bisyam summa haddatsana Sufyan an Suhailin an Atha' ibn Yazid an Tamim ad-Dari anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim. Babu bayani anna ad-din an-nasiha, penjelasan bahwasanya agama ini tegak di atas nasihat, ketulusan. Ya. Jadi agama ini tegak di atas nasihat, dan an-nasiha dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa kita adalah kemurnian, ketulusan. Ya. Berkata Imam Muslim, Muhammad bin Abbad Al-Makki memberitakan kepada kami. Dia berkata, Sufyan memberitakan kepada kami. Ya, berkata Sufyan, qultu li Suhailin, aku bertanya kepada Suhail, sesungguhnya Amran memberitakan kepada kami dari Al-Qa'qa, dari ayahmu. Ya, qala, dan dia berkata, warajautu an yusqita anni rajulan. Ya, aku berharap dia menggugurkan dariku satu orang laki-laki, maksudnya supaya sanadnya lebih tinggi. Qala faqala, maka berkatalah Suhail, sami'tuhu minalladhi sami'ahu minhu abi, aku mendengar dari orang yang ayahku mendengar dari dia juga. Kana sadiqan lahu bisyam, yang dia merupakan sahabatnya di negeri Syam. Thumma haddathana Sufyan an Suhailin an Ata' bin Yazid, kemudian memberitakan kepada kami Sufyan dari Suhail dari Ata' bin Yazid an Tamim ad-Dar, dari sahabat Nabi Tamim ad-Dari. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat, ketulusan. Ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Kemudian qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ketulusan ini ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin mu'amatihim, ketulusan untuk Allah, rasulnya, ya, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Ya, hadis ini adalah hadis yang begitu agungnya. Semua agama tegak di atas hadis yang mulia ini. Ya. Bahwasanya agama adalah merupakan nasihat. Ad-dinun nasihah. Dalam beberapa riwayat Nabi mengulangi 3 kali. Agama itu adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Dan agama dalam bahasa Arab bisa bermakna amal. Ya, yang diamalkan. Dan agama terkadang bisa bermakna balasan. Ya, sebagaimana firman Allah, Maliki yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan. Maka ad-din bisa bermakna balasan, ganjaran bisa bermakna amalan. Dan di sini adalah ad-din dalam makna amalan. Ya, pengamalan dalam agama adalah nasihat. Dan di sini disebutkan beberapa hal. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, lillahi an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, maksudnya kemurnian, ketulusan untuk Allah Ta'ala. Ya, apa makna an-nasihatu lillah, ketulusan untuk Allah? Maknanya adalah ketulusan dalam beriman kepadanya. Ya, menafikan segala macam bentuk sekutu-sekutu daripadanya. Ya, wa tarkul ilhad, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, amma an-nasihatu lillah, makna nasihat untuk Allah, maknanya adalah munsharifun ilal imani bih, beriman dengan Allah. Ya, wa nafyu syariki anhu, menafikan sekutu bagi Allah. Wa tarkul ilhad fi sifatihi, ya, meninggalkan al-ilhad, penyimpangan di dalam menafsirkan sifat-sifatnya. Wa wasfuhu bi sifatil kamal, dengan menyifati Allah dengan segala macam sifat-sifat sempurna. Wal jalali kulliha, dan sifat-sifat keagungan. Wa tanzihuhu subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, dan berupaya untuk mensucikan Allah dari segala macam celah dan aib. Wal qiyam bi ta'atihi, dengan upaya untuk senantiasa berbuat taat, ya, melakukan ketaatan kepadanya. Wajtinabi ma'siyatihi, menjauhi maksiatnya. Wal hubbu fihi wal bughdhu fihi, membangun kecintaan karenanya, membangun kebencian pun karenanya. Wa muwalatu man ata'ahu, memberikan loyal, bantuan, pertolongan, kecintaan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Wa muadatu man asahu, dan membenci, memusuhi orang-orang yang dimusuhi Allah. Wa jihadu man kafara bih, berjihad melawan orang-orang musyrikin yang kafir kepada Allah. Wa li'tirab bi ni'matihi, dan mensyukuri segala macam nikmatnya, wa syukri 'alaiha, mengakui segala macam nikmatnya dan mensyukurinya, wal ikhlasu fi jami'il umur, berupaya mengikhlaskan dalam segala perkara hanya untuk Allah, wad du'a, dan doa, ila jami'il awsafil madhkurah wal hathi 'alaiha. Ya, jadi inilah makna an-nasihatu lillah, maknanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, mencintai hamba-hambanya karenanya, membenci hamba-hambanya karenanya, ya, menjalankan segala macam bentuk ketaatan kepadanya, menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan yang dia larang. Inilah makna lillah, an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Inilah maknanya beriman kepadanya, ya, membenarkan nama-namanya dan sifat-sifatnya, ya, mensucikan Allah daripada segala macam bentuk kekurangan dan aib, ya, dan seterusnya. Adapun berikutnya, lillahi walikitabih, apa makna nasihat terhadap kitab Allah, ketulusan terhadap kitab Allah, maknanya adalah, ya, imanu, al-imanu bi'annahu kalamullah, mengimani bahwasannya kitab ini, Al-Quran, adalah merupakan firman Allah, perkataan Allah, wa tanziluhu, ya, la yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi, yang dia turunkan, yang tidak pernah sedikit pun dapat menyamai perkataan makhluk, wa la yaqdiru ala mithli ahadun lil khalqi, meyakini tak akan mampu makhluk meniru atau membuat seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ta'zimuhu, kemudian mengagungkan Quran tersebut, wa tilawatuhu, membacanya, haqqa tilawati, dengan sebenar-benar pengamalan, membacanya untuk diamalkan, wa tahsinuha, memperindah membacanya, wal khusyu'u indaha, berusaha khusyuk ketika membacanya, mendengarkan ayat-ayatnya, wa iqamatu hurufihi bitilawah, benar-benar menyempurnakan huruf-hurufnya ketika dibaca, wa dzabbu anhu, ya, lita'wilil muharrifin, berusaha membela kitab Allah daripada orang-orang yang menyimpangkan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa dzabbu anhu lita'wilil muharrifin wa ta'arrudit ta'inin wa at-tasdiq bima fihi, dan dengan membenarkan apa yang terdapat di dalamnya, wal wuqufu ma'a ahkamihi, berupaya untuk menjalankan hukum-hukumnya, wa tafahum ulumih, berusaha memahami ilmu-ilmu yang terdapat dalamnya, wa amsalihi, dan berbagai macam perumpamaan-perumpamaan di dalamnya, wal i'tibaru bimawa'idhih, mengambil pelajaran dari berbagai macam petuah-petuahnya, wa tafakkuru fi ajaibih, memikirkan keajaiban Al-Quran, wal amal bimuhkamihi, mengamalkan yang muhkam, yang jelas daripadanya, wat taslimu limutashabihi, menyerahkan kepada Allah ayat-ayat yang mutashabih, wal bahthu an umumihi wa khususihi, berupaya untuk mencari mana yang umum, mana yang khusus, wa nasikhihi wa mansukhihi, mana yang sudah terhapus, mana yang menghapuskannya, wa nashru ulumihi, dan menyebarkan apa yang terdapat dalam Quran berupa ilmu, wa du'a ilaihi, mengajak manusia, menyeru manusia untuk mengamalkan isinya, ya, wa ila ma dzakarna min nasihatihi. Inilah makna nasihat terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mengikuti apa yang terdapat dalamnya berupa hukum-hukum, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya, berusaha untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalamnya, ilmu-ilmu yang terdapat dalamnya, dan seterusnya. Adapun berikutnya, lillahi walikitabihi walirasulihi, nasihat untuk Rasulnya, ketulusan untuk Rasulnya, maknanya, ya, tasdiquhu ala risalah, membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iman bi jami'i ma ja'a bih, mengimani semua yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atuhu fi amrih, mentaati Allah, mentaati Nabi pada segala perintahnya, wa nahyihi, mentaati Nabi untuk menjauhi segala larangannya, wa nusratu, ya, wa nusratuhu hayyan wa mayitan. Berupaya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika dia hidup, membela jangan sampai fisiknya tersakiti, agamanya terlecehkan, wa mayitan baik beliau telah mati dengan membela sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'adatu man adah, memusuhi orang-orang yang dimusuhi Nabi. Wa mu'alatu man walah, memberikan loyal kepada orang-orang yang loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa i'dhamu haqqihi, mengagungkan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawqiruhu, memuliakan dia, menghormatinya. Wa ihya'u tariqatihi, menghidupkan jalannya, sunnahnya. Ya tariqatihi wa sunnatihi wa bathu da'watihi, menyebarkan dakwahnya. Wa nashru syari'atihi, menyebarkan syariatnya. Wa nafyu tuhmati anha, ya berusaha menghilangkan segala macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang sunnah tersebut. Wa istitharatu 'ulumiha, berupaya untuk mengambil ilmu daripada sunnah-sunnahnya. Wa tafaqqu fi ma'aniha, berusaha memahami sunnahnya. Wa du'a ilaiha, menyuruh orang kepadanya. Wa talattufu fi ta'allumiha wa ta'limiha, berlemah lembut dalam mempelajari sunnahnya dan dalam mengajarkannya. Wa idhamuha wa jalaluha, mengagungkan sunnahnya, memuliakannya. Wa ta'addubu inda qira'atiha, berusaha untuk beradab ketika membaca sunnahnya. Wal imsak 'anil kalami fiha bi ghairi ilmin, tidak berbicara tentang sunnahnya tanpa ilmu. Wa ijlalu ahliha, sambil berupaya untuk memuliakan ulama-ulama yang mengagungkan sunnah Rasulullah. Lintisabihim ilaiha, karena mereka yang menisbatkan diri mereka kepada sunnah. Wa takhalluqu bi akhlaqihi, berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ta'addubu bi adabihi, berusaha mengikuti adab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa muhabbati ahli baitih, berusaha mencintai seluruh ahlu bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi, menjauhi orang-orang yang membuat berbagai macam bentuk bid'ah dalam sunnahnya. Aw ta'arrudu li ahadin min ashabihi wa nahu dhalik, ya, atau mencela orang-orang yang mencela sahabat-sahabatnya. Ini makna an-nasihatu li rasulihi, ya, mengimani apa yang dia bawa, membenarkan apa yang dia bawa, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Jangan sampai kita menyembah Allah kecuali dengan jalannya, mencintai beliau dan keluarganya dan para sahabatnya, membela sunnahnya dan seterusnya. Adapun berikutnya, ya, nasihat untuk a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ketulusan memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Maknanya adalah famu'awanatuhum 'alal haqqi, menolong para pemimpin-pemimpin ini, membantu mereka dalam perkara-perkara kebenaran. Wa tu'atuhum fihi, mentaati mereka dalam perkara-perkara kebaikan. Ya. Wa amruhum bihi wa tanbihuhum wa tadhkiruhu bi rifqin. Ya. Berusaha untuk mengajak orang agar mentaati apa-apa yang telah diperintahkan oleh para penguasa kaum muslimin. Ya, mengingatkan orang agar mengingatkan pemimpin-pemimpin ini manakala dia salah. Birifqin wa lutfin, dengan cara yang lemah lembut. Ya. Wa i'lamuhum bima ghafalu anhu, memberitahukan mereka apa-apa yang mereka lalai dalamnya. Ya, mengingatkan mereka manakala mereka lalai. Walam yablughum min huquqil muslimin, mengingatkan mereka sekiranya ada hak-hak kaum muslimin yang belum sampai, masih tertahan. Mengingatkan mereka bahwasanya ada hak-hak kaum muslimin yang tertahan, belum sampai kepada mereka, diingatkan agar disampaikan. Wa tarkul khuruji alaihim, tidak memberontak kepada mereka. Ini makna nasihat untuk pemimpin. Ya, wal jihadu ma'ahum, berusaha untuk berjihad bersama mereka manakala dibutuhkan, diperintahkan. Wa ada'us sadaqati ilaihim, menunaikan zakat kepada mereka bil mana mereka tuntut. Wa tarkul khuruji bis-saifi alaihim, tidak mengangkat pedang dan senjata dalam memberontak kepada mereka idza zahara minhum haifun, jika terlihat pada mereka kezaliman, ya tidak boleh masyarakat mengangkat senjata untuk memberontak kepada mereka. Ya, zahara isratun wa an la yaghirru bis sana'il kadhibi alaihim, tidak membuat mereka ya tersesat dengan berbagai macam pujian-pujian yang dusta kepada mereka, tidak menjilat mereka. Wa an yud'a lahum bis salah, diruakan supaya mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah makna nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, membantu mereka dalam kebaikan, taat dan tunduk kepada mereka, tidak memberontak kepada mereka, tidak mengangkat pedang dan senjata kepada mereka meskipun terlihat mereka ya melakukan kezaliman. Ya, berusaha mendoakan agar Allah SWT membimbing mereka, memberi petunjuk mereka, tidak menjilat mereka, mengingatkan mereka manakala salah dan khilaf dengan cara yang lemah lembut. Ya, kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah nasihat untuk orang-orang awam daripada kaum muslimin. Apa maknanya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa amma nasihatu 'ammatil muslimin wa hum man 'ala ulatil amri. Ya, nasihat kepada selain kepada kaum muslimin secara umum, mereka adalah orang-orang yang bukan menjadi pemimpin-pemimpin urusan kaum muslimin. Fa irsyaduhum, makna nasihat, menasihati mereka adalah membimbing mereka. Fa irsyaduhum, menunjuki mereka lima salihihim, ya, dalam segala macam bentuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Fi akhiratihim wa dunyahum, memberikan kepada mereka pencerahan, bimbingan agar mereka dapat menjalankan segala macam, mendatangkan segala macam kemaslahatan dunia maupun akhirat mereka. Wa kaful adza anhum, berusaha untuk tidak menyakiti mereka dengan apapun juga, baik dengan tangan, baik dengan lisan. Ya, wa yuallimuhum ma yajhalunahu, berupaya mengajarkan mereka apa yang tidak mereka ketahui. Min dinihim, dalam perkara agama mereka. Wa yu'inuhum alaihi bil qawli wal fi'li, berusaha membantu mereka agar menjalankan agama dengan perkataan dan perbuatan. Wa sitru auratihim, berusaha menutupi aib-aib mereka. Wa saddu khallatihim, berusaha untuk ya berusaha untuk membantu dalam memenuhi apa-apa yang mereka butuhkan. Wa daf'ul madari anhum, berupaya untuk menjauhkan daripada mereka segala sesuatu yang sekiranya membahayakan mereka. Wa jalbul manafi'i lahum, berusaha mendatangkan untuk mereka segala kebaikan. Wa amruhum bil ma'ruf, berusaha menegakkan amar ma'ruf terhadap mereka. Wa nahyuhum 'anil munkar, berusaha mencegah mereka daripada kemungkaran. Bi rifqin wa ikhlas, dengan lemah lembut dan dengan ikhlas. Wasyafaqatu 'alaihim, merahmati mereka, ya, menyayangi mereka. Wa tawqiru kabirihim, memuliakan orang-orang yang tua dari mereka. Wa rahmatu saghirihim, mencintai orang-orang yang lebih kecil dari di antara mereka. Ya, wa takhawwuluhum bil mau'izatil hasanah, menjelang-jelang mereka dalam nasihat yang baik. Makna takhawwuluhum, menjelajah dalam berdasar, maknanya tidak terus menerus, sesekali. Ya, karena orang kalau dinasihati terus menerus dia bosan. Watarku ghisyihim wa hasadihim, meninggalkan segala macam bentuk penipuan terhadap mereka ataupun kedengkian terhadap mereka. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair, berupaya mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana dia mencintai untuk dirinya kebaikan. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minal makruh, berusaha untuk membenci keburukan yang akan mendatangi mereka sebagaimana dia benci keburukan mendatanginya. Wa dhabbu an amwalihim wa a'radihim, berusaha membela ya harta-harta mereka untuk tidak diambil dengan tidak hak, dan membela ya kehormatan mereka untuk tidak dilecehkan. Wa ghayru dhalik min ahwalihim, dan hal-hal lainnya. Bil qawli wal fi'li, dengan perkataan, dengan perbuatan. Wahathuhum ala takhalluqi bijami'i ma dzakarna, mengajak mereka untuk ya berupaya mengamalkan semua akhlak-akhlak yang baik yang telah kita sebutkan di atas. Min anwa'in nasiha wa tansyitih mamihim, berupaya membangkitkan semangat mereka ila ta'at, memberi mereka motivasi untuk berbuat ketaatan. Waqad kana fi salafi radhiyallahu anhu man tabluqu bihin nasiha ila al-idrar bi dunyahu wallahu alam. Bahkan di antara salafus salih ada orang-orang yang dalam rangka memberikan nasihat terkadang dibenci oleh orang, membahayakan dunianya wallahu alam. Jadi inilah makna nasihat untuk kaum muslimin, mencintai mereka, memberi mereka masukan, pencerahan, menolong mereka bila mana mereka membutuhkan, ya tentunya menyebarkan kebaikan untuk mereka, mengajak mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, menjauhkan daripada mereka segala keburukan dan seterusnya. Makanya dikatakan ini hadis adalah hadis yang tegak di atasnya agama Islam. Ya, Islam tegak di atas nasihat terhadap Allah. Tadi sudah terjelaskan Rasul, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya. Kita padakan sampai di sini, alikhwatul kiram. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.